Insyaallah pembahasan kita pada Al-Fiqhul Muyassar, kita masuk pada permasalahan yang keempat yang membahas tentang Al-Laqid. Qala al-muallif al-mas'alatu ar-rabi'atu fil laqiti. Berkata al-muallif, permasalahan yang keempat yang membahas tentang Al-Laqid. Apa itu Laqid dan bagaimana hukum yang berkaitan dengan Al-Laqid ini? Qala al-laqitu huwa al-tiflu alladhi yujadu manbudhan fi syari'in aw babi masjidin wa nahwihi aw yadhillu an ahlihi wa la yu'rafu lahu nasabun wa la kafil. Ini definisi pengertian dari al-laqit. Kalau pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang luqatah. Luqatah itu adalah barang temuan. Sekarang laqit. Hampir sama, sama-sama ditemukan, tetapi bentuknya berbeda. Kalau luqatah itu barang, kalau laqit ini anak. Anak yang ditemukan. Al-laqit, laqit adalah huwa tiflu, anak kecil, al-tifl. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang batasan usia anak kecil itu dikatakan laqit, anak kecil yang terbuang. Kita baca terlebih dahulu pengertiannya. Huwa tiflu alladhi yujadu manbudhan. Anak kecil, sama saja pria ataupun wanita, at-tiflu. Alladhi yujadu, yang dijumpai, didapati, manbudhan, terbuang, disia-siakan, ditelantarkan. Fi syari'in, apakah itu di jalanan umum? Au babi masjidin, atau di pintu masjid. Wanahwihi, atau tempat-tempat yang lain. Apa motifnya anak itu hingga bisa terbuang? Banyak. Banyak motifnya. Banyak latar belakangnya. Bisa jadi orang tuanya tidak mampu membiayai hidup anak tersebut. Sehingga dibuang. Ditelantarkan. Atau mungkin ada orang yang dendam dengan sebuah keluarga sehingga anak kecilnya diculik. Tidak dibunuh, tetapi dibuang, diasingkan, dipisahkan dari orang tuanya. Ini mungkin juga terjadi. Atau hal-hal yang lain. Jadi, laqit, anak yang terbuang itu tidak mesti hasil zina, karena sebagian orang menganggap itu hasil zina, bayi baru lahir, dijumpai di pinggir jalan, di sana, di sini. Itu pasti anak zina dibuang. Belum tentu. Ada banyak motif, ada banyak latar belakang. Kenapa anak kecil itu terpisahkan dari orang tuanya. Au yadhillu an ahli, atau dia terpisah dari keluarganya. Sedang diajak oleh keluarganya rekreasi, camping, kesana kemari. Banyak dijumpai keramaian, orang tuanya sibuk dengan keramaian yang dilihat, si anak kecil tadi yang berusia setahun setengah, dua tahun, yang baru bisa berjalan, dilihatnya ada sesuatu yang menarik di tempat keramaian, sehingga dia berjalan. Orang tuanya gak perhatian, sampai akhirnya hilang sudah. Entah kemana anak itu, dicari kesana kemari gak jumpa. Seminggu, dua minggu, anak itu terlantar kesana kemari. Ini disebut dengan laqit. Wala yu'rafu lahu nasabun wala kafil, dan tidak diketahui nasabnya. Ketika anak itu dijumpai oleh orang lain, oleh orang yang menemukan, ditanya siapa namamu, belum bisa bicara dia. Di mana rumahmu? Dia ditanya siapa namanya saja belum tahu. Ditanya, di mana rumahmu, siapa orang tuamu, enggak tahu. Masih anak-anak yang berusia 2 tahun jadi atau setahun setengah. Bagaimana lagi kalau seandainya yang dijumpai itu masih bayi, masih baru lahir atau seminggu lahir, dibuang atau ditelantarkan, la yu'rafu lahu nasab. Enggak dijumpai, enggak diketahui siapa nasabnya. Wala kafil, juga pengasuhnya siapa enggak diketahui. Ini definisi dari laqit, anak kecil yang terbuang, terpisah dari keluarganya. Dijumpai, ditemukan oleh orang lain. Kemudian dipungut, diambil, diasuh, dibawa ke rumahnya. Itu namanya laqit. Kita kembali pada kalimat al-tiflu. huwa tiflu, anak kecil. Ini terjadi khilaf di antara para ulama tentang batasan sampai di usia berapa anak kecil itu masih dikatakan lakiyub. Tentu di sini ada tiga kondisi. Pertama, anak hilang yang dia itu akil baligh sudah. Akil baligh sudah 15 tahun lebih usianya. Atau sudah ihtilam. Yang jelas dia sudah akil, berakal, baligh, sudah baligh pula. Tersesat dari keluarganya. Yang seperti ini tidak dikatakan lakiyub. Dia sudah bisa mandiri. Sudah bisa bekerja, bisa berusaha, bisa ngurus diri sendiri. Maka kalau ada yang menemukannya, dibawa kepada pihak yang berwajib, dia bisa ditelusuri di mana rumahmu, siapa keluargamu, asalmu di mana. Dia akan bisa menjawab, atau dia akan bisa mencari keluarganya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dia itu dunat tamyiz, di bawah usia 7 tahun. Wa hadza bil ijma' annahu laqit. Ini dengan ijma' para ulama menyatakan bahwa anak yang hilang, anak yang terlantar, terpisah dari keluarganya di bawah usia 7 tahun dikatakan dia sebagai laqit. Anak yang dipungut, anak yang diasuh, anak yang ditemukan. 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun atau yang baru lahir. Ini dikatakan laqit. Yang terjadi khilaf di antara para ulama, madunal bulugh wa fawqa tamyiz, di atas di bawah usia balik dan di atas tamyiz, antara 7 hingga 15 tahun ini. Karena kalau usia tamyiz dikatakan 7 tahun, bulugh itu usia 15 tahun. Kalau dia belum ihtilam, belum tumbuh bulu-bulu tebal di sekitar kemaluannya, maka dia dikatakan mumayyiz. Nah, kalau seandainya ada anak yang terbuang, terlantar di usia tamyiz ini, apakah dikatakan juga sebagai lakiyub? Terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur berpendapat iya, dia dianggap sebagai lakiyub. Kita sedang berjalan-jalan, jumpa anak yang terpisah dari keluarganya, compang-camping pakaiannya, mungkin seminggu sudah enggak terurus. Ketika kita tanya dalam kondisi depresi dia atau ketakutan dia, sudah ambil, bawa pulang. Beri dia makan, asuh dia, beri dia kenyamanan. Setelah itu kalau seandainya ingin ditanya, silakan tanyai. Siapa namamu? Di mana orang tuamu? Di mana asalmu? Jika dia mampu menjawab dengan jawaban yang benar, bisa diarahkan, dikembalikan, dihubungi keluarganya. Kalau seandainya tidak, boleh diasuh. Boleh dimasukkan dalam keluarga dia atau dalam bagian dari keluarga dia. Ini anak angkat atau anak asuh. Boleh masuk dalam pembahasan ini laqiyub. Thayyib, ini ada tiga kondisi. Qala wala yanbaghi tarkul laqiyati liqaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط فالتقاطه والإنفاق عليه فرض على الكفاية ولا ينبغي dan tidak semestinya, tidak seharusnya tarkul laqit membiarkan anak yang terlantar tadi, terbuang, apalah istilah kita, mau dikatakan terlantar atau terbuang. Yang jelas kita sudah tahu definisinya. Seorang anak yang dijumpai, terbuang, terpisah dari keluarganya. Sendirian dia. Ketika kita menjumpai anak yang seperti ini, gak boleh dibiarkan. Alah udahlah biarkan. Orang tuanya aja gak mau ngurus, ngapa kita susah-susah ngurus. Kita aja ngurusin anak-anak kita sudah kesusahan, masa mau ditambah lagi dengan anak orang lain. Gak boleh. Setidaknya kalau kita tidak mampu untuk mengurusnya, ambil, serahkan kepada pihak yang berwajib. Kepolisian, aparat desa, dan yang semisalnya. Bawa anak tadi, lapor ke kantor polisi ini, kami menjumpai anak ini terbuang di sana, dalam kondisi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kami tidak mampu untuk mengasuhnya karena keterbatasan kami. Ini kami serahkan kepada kalian, wahai pihak yang berwajib. Kepolisian. Ternyata jauh kantor polisinya. Sudah. Ambil, bawa ke kantor desa. Sampaikan perihalnya kepada kepala desa atau aparat desa lainnya. Kami merasa tidak mampu untuk mengasuhnya. Jadi kami serahkan ini kepada aparat desa. Silahkan. Adapun dibiarkan begitu saja, anak itu menangis, anak itu menggigil kedinginan, anak itu meminta bantuan, dibiarkan begitu saja, ini tidak diperbolehkan. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan di atas takwa. Bila anak yang terbuang tadi bisa dididik menjadi anak yang saleh, maka pahalanya besar bagi yang mengasuhnya, bagi yang mendidiknya. Di samping amal jariyah, dia berbuat ihsan, berbuat baik, memberikan kehidupan kepada anak kecil yang terbuang tadi. Faman ahyaha faka'annama ahyannasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkannya, seakan dia menghidupkan manusia seluruhnya. Memberikan kehidupan, menyelamatkan kehidupan, memberikan pengasuhan yang baik kepada anak yang terbuang tadi. Pahalanya besar, seakan dia menyelamatkan hidup manusia yang sangat banyak. Fa'umumul ayati, maka keumuman ayat ini, yadullu ala wujubi akhdil laqit. Menunjukkan, ala atas wujubi akhdil laqit. Wajibnya mengambil anak yang terbuang. Anak yang terpisah dengan keluarganya. Apakah sengaja dibuang atau tanpa sengaja terpisah dengan keluarganya. Wajib untuk diambil anak tersebut. Faltiqatuhu wal infaqu alaihi fardun alal kifayah. Maka mengambil anak itu dari tempat yang dia terbuang padanya. Wal infaqu alaihi, menafkahi kehidupannya, membiayainya. Berupa membelikan pakaian yang layak, memberikan makanan yang cukup, memberikan tempat tinggal yang semestinya. Ini namanya al-infaq ala al-laqit. Fardun ala al-kifayah. Itu hukumnya fardu kifayah. Iza qama biha man yakfi saqatal ithmu ala al-baqin. Au anil baqin. Ini definisi fardu kifayah. Apabila sudah ada sekelompok orang yang cukup mengerjakan kewajiban tadi, maka gugurlah dari yang lain. Tetapi ketika dibiarkan, ada satu keluarga yang menjumpai, ini ada anak kecil terbuang di pinggir jalan, di tempat yang kumuh, sudah biarin. Ngapain sibuk-sibuk ngurus anak orang lain? Orang tuanya aja sudah membuangnya. Orang tuanya saja sudah enggak open dengan dia. Ngapa kita sibuk-sibuk? Udah lewat satu keluarga ini. Berdosa dia. Berdosa? Iya, dia berdosa karena meninggalkan sesuatu yang hukumnya fardu kifayah. Datang lagi keluarga yang lain juga ditinggalkan, dibiarkan begitu saja. Padahal tahu ini anak menangis, ini anak minta bantuan, minta tolong, minta untuk diambil. Ditinggalkan lagi, berdosa keluarga tersebut yang menelantarkannya. Hingga kalau seandainya sampai anak itu meninggal dunia, maka berdosalah seluruh kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Kenapa? Karena mereka meninggalkan sesuatu yang hukumnya fardu kifayah. Adapun bila ada satu yang mengambilnya, maka kewajiban itu telah terlaksana. Sama seperti kita melaksanakan salat jenazah. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Ada orang meninggal dunia, dibiarkan sampai membusuk, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dikuburkan, tidak disolati. Maka seluruh kaum muslimin di desa tersebut, di tempat tersebut berdosa seluruhnya. Kenapa? Karena yang meninggal itu adalah muslim, dia punya kewajiban, dia punya hak untuk ditunaikan. Sementara kaum muslimin yang di tempat tersebut tidak menjalankan kewajiban itu, maka berdosa seluruhnya. Ketika sudah ada yang mengerjakan kewajiban tersebut, 5 orang, 7 orang, memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan, maka yang lain yang tidak melaksanakan sholat jenazah tadi, mereka tidak berdosa. Karena sudah cukup ditangani oleh beberapa kaum muslimin yang menjalankan tugas tersebut. Demikian pula dengan anak ini tadi. Kalau seandainya dibiarkan terlantar dia sampai bahkan meninggal dunia, maka berdosalah seluruh kaum muslimin yang ada di tempat tersebut, karena hukum mengambil laqiyat adalah fardu kifayah. Qala wali anna fi akhdhihi ihya'un li nafsihi, juga karena mengambil, menyelamatkan anak itu adalah merupakan pemberian hidup atau menghidupkan anak itu dari kematian, dari mara bahaya yang bisa mengancamnya. Wa ma wujida ma'ahu minal mali fa huwa lahu 'amalan bidh-dhahiri wa li anna yadahu 'alayhi. Wa ma wujida ma'ahu minal mal, dan barang, harta, benda yang juga dijumpai bersama dengan anak itu, fa huwa lahu, maka menjadi milik anak yang terbuang tadi. Dia punya gelang, dia punya cincin, dia punya anting-anting, kalau seandainya wanita, terbuat dari emas, bukan hanya 1-2 gram, bahkan mungkin bisa puluhan gram, bisa jadi ini anak orang kaya, terlantar dia 1.5 tahun, dia punya pakaian-pakaian yang bagus, memakai perhiasan yang mahal. Ketika dijumpai, ditemukan oleh keluarga yang menemukan, maka harta benda yang bersama dengan anak tersebut tetap menjadi milik anak itu. Tidak boleh diganggu-gugat sama sekali. Tidak, sudah, ini kita manfaatkan saja. Anaknya diambil, hartanya diambil, kemudian anaknya diasuh atau sekedar diberi makan, cukup makan dan minum saja. Enggak, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Harta yang bersama dengan anak itu menjadi miliknya. Amalan bidzahir, ini mengamalkan hal tersebut secara zahir, karena hukum asalnya adalah milik anak tersebut. Wali anna yadahu alaih, juga karena yadahu, tangan anak tersebut, memilikinya, menguasainya. Artinya barang-barang itu memang bersama dengan si anak. Tidak lantas diambil ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan, oh mungkin demikian, dijumpai ada bayi yang dibungkus dengan sebuah kain, kemudian diletakkan oleh orang tuanya, tidak mau mengurusnya. Di sampingnya diberi sebuah bungkusan, ternyata isinya uang. Siapa yang ingin memungut bayi ini, silakan mengambil uang ini. Diambil uangnya saja, bayinya ditelantarkan, enggak boleh. Atau mungkin sudah diambil, tapi uangnya ini bukan milik si bayi. Mungkin punya orang lain, jatuh, kebetulan diterpa angin dan mendekat kepada si bayi ini. Juga tidak diadakan, tidak disimpulkan kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Harta benda yang ada yang bersama dengan si bayi tadi, atau anak yang terbuang tadi, atau anak yang terlantar tadi, itu mutlak menjadi milik si anak tersebut. Wa yunfaqu alaihi minhu, kalau seandainya keluarga yang menemukan itu miskin, tidak memiliki kecukupan untuk menafkahinya, maka boleh diambil dari harta yang dimiliki oleh si anak yang terbuang tadi. Namun ketika keluarganya itu yang menemukan adalah keluarga yang kaya, berkecukupan, mampu memberikan perawatan kepada si anak tadi, maka yang lebih utama dia mengasuh anak itu dengan harta pribadinya, dan harta yang dimiliki oleh si anak tetap tersimpan hingga dia dewasa. Fa in lam yakun ma'ahu mal unfiqa 'alayhi min baitil mal. Kalau ternyata anak itu tidak membawa harta, yang mengasuh juga tidak memiliki kemampuan yang berlebih, tapi dia ingin mengasuhnya, maka dimintakan atau diambilkan dari baitul mal, negara yang menanggungnya. Berapa biaya kebutuhannya, disantuni oleh negara, oleh pemerintah setempat. Yang mengasuh ini, keluarga ini yang mengasuh. Adapun biaya pengasuhannya, itu negara yang menanggungnya. Allahu a'lam bissawab. Adapun pembahasan berikutnya, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah, terkait dengan kalau seandainya anak itu sampai dewasa, memiliki harta yang banyak, meninggal dunia, siapa yang mewarisi harta si laki anak yang dipungut tadi atau anak yang diambil tadi? Atau ketika keluarga yang memungutnya meninggal dunia, apakah laki anak yang dipungut tadi bisa mewarisi harta orang tua asuhnya? Ini insyaallah pada pembahasan mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.